I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Di Skotlandia, jika perempuan sendirian di dalam rumah dan seorang laki-laki mengetuk pintu rumahnya 3 kali, berarti ia mengajak bercinta. Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman ini bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. Tidur pagi antara pukul 9 sampai 11 bisa menyebabkan penyakit beri-beri. Fakta Unik.